Halo pemirsa Pendekar Crash, serial India yang dinanti-nanti bakal tayang. Ini dia Takdir Lonceng Cinta, episode pertama spesial. Terima kasih sudah nonton video Takdir Lonceng Cinta episode 1. Terima kasih juga sudah subscribe Pendekar Crash Channel.